Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari ya, belajar bersama dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Shorfi, pelajaran tentang shorof, tentang perubahan kata, yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kursi. Alhamdulillah kita sudah masuk pada fase yakni pembahasan tentang la ya, tentang huruf la di halaman 25, yaitu tentang macam daripada huruf la, ada yang nahi dan ada yang nafiyah, ada yang nahiyah dan ada yang nafiyah. Huruf la itu banyak sekali ditemukan dalam kalimat-kalimat atau teks-teks dalam bahasa Arab, baik itu di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis dan juga kitab-kitab para ulama. Dan la itu ada dua macam, ada yang nahiyah dan ada yang nafiyah. Fungsinya itu ada yang untuk melarang, nahiyah artinya melarang, dan juga ada yang fungsinya nafiyah, yakni untuk meniadakan. Ya. Baik, sebenarnya kita sudah masuk pada tamrin ya. Yang tamrin ini sebenarnya murojaah. Ya, murojaah mengulang-ulang dari pembahasan yang sudah lewat ya. Di tamrin ke-1 kita sebenarnya sudah juga ya, pada pertemuan terakhir itu kita sudah membahas tentang menyebutkan wazan-wazan ya. Menyebutkan tentang pola-pola dari fi'il madi, yakni kata kerja yang sudah lampau, kemudian fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sekarang, fi'il amr, yakni kata kerja yang menunjukkan perintah, kemudian amrul ghaib, yakni kata kerja untuk melarang dari yang fi'il ghaib, yang fi'il yang berdomir, domir yang ghaib. Ya. Amrul ghaib, ini kata kerja yang menunjukkan pada masuk fi'il mudhari yang menunjukkan jangan ya, tetapi khusus untuk yang domir-domir yang ghaib. Itu amrul ghaib. Kemudian fi'il nahi, yakni kata kerja untuk melarang ya, untuk melarang yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Artinya pada tamrin ke-1 itu sebenarnya kita menyebutkan secara singkat, yakni secara perwakilan dari wazan yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal tentang tasrif usul ya, tasrif usul fi'il dari sulasi mujarad, tasrif usul dari kata-kata kerja yang berjumlah 3 huruf ya, di halaman 9 itu sebenarnya dari situ, di halaman 9 itu sebenarnya itu kesimpulannya ya. Hanya di sini secara global atau secara satu persatunya saja, perwakilan saja, tidak secara rinci. Itu tamrin 1 ya. Kemudian tamrin 2 itu nanti yang kita akan bahas pada malam ini insyaallah tentang perintah ya menyebutkan polanya, menyebutkan sigoh, yani sigoh itu bentuk atau pola dari kata-kata kerja di bawah ini, ya. Misalkan di sini yang pertama, yang paling atas isma'u. Nah, isma'u itu adalah apa polanya? Sigohnya fi'il, fi'il amr. Ya, sigohnya adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Kenapa kita bisa mengetahui ini adalah kata kerja perintah? Karena dari wazannya itu if'alu, ya, if'alu. Fi'il amr itu kan wazannya ada 6, ada if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, ini salah satu daripada 6 wazan ini atau 6 tasrif ini, 6 tasrif ini. Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya ini adalah sigohnya fi'il amr. Suma tarjimha, kemudian apa artinya? Nah, dari arti juga akan mendukung, namanya kata kerja pasti menunjukkan kata kerja perintah pasti menunjukkan perintah. Nah, artinya dengarkanlah oleh kalian 3 orang laki-laki atau lebih. Dengarkanlah oleh kalian. Nah, ini nanti semacam itu sebenarnya anu perintahnya. Tapi karena berhubung mungkin apa perlu dimurojaah atau langsung aja tamrin 2. Kalau ana tadi rencananya itu kita murojaah dari tamrin 1, tapi pengennya nyebutkan secara tafsil. Jadi misalkan di sini fi'ilnya yasjudu, dalam fi'il mudhari itu disebutkan yasjudu. Nah, kita urut dari awal. Sajada yasjudu gitu ya. Kemudian sajadan atau sajadatan, masdarnya itu sajadatan, fahuwa atau sajidun, masjudun, lalu usjud, latasjud, masjadun, masjadun, misjadun, sujida yusjadu. Nah, kemudian kalau untuk amrul ghaibnya liyasjud, ya gitu ya, liyasjud. Di sini memang kalau fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr sama fi'il nahy itu sudah akan ada, sudah akan bisa disebutkan secara rinci dengan wazan yang tadi. Adapun yang amrul ghaibnya sebenarnya hanya menambahkan huruf li pada fi'il mudhari. Jadi kalau mau disebutkan semuanya, sajada yasjudu liyasjud. Nah, amrul ghaibnya kita selipkan. Amrul ghaibnya kita selipkan karena amrul ghaib itu terjadi pada fi'il mudhari. Terjadi pada fi'il mudhari dengan menambahkan huruf li, ya, dengan menambahkan huruf li. Sajada yasjudu liyasjud, kemudian sajadatan, sajidun, masjudun, usjud, latasjud, masjadun, misjadun, sujida, yusjadu. Itu akan kita berarti akan kita sebutkan secara lengkap. Tadinya mau begitu tadinya. Tapi biar kalau misalkan antum enggak setuju, langsung tamrin 2. Ini juga sebenarnya mudah. Jangan gentar dengan ini kata-kata yang banyak ini. Biasa saja. Apalagi nanti di tamrin 3 itu di sini sama intinya menyebutkan secara sigoh pola daripada fil-fil ini. Kemudian terjemahannya ringannya apa? Ringannya adalah bahwasanya di tamrin 3 ini katanya khusus. Yani jenis katanya cuma satu kata, yaitu abada. Hanya sebagaimana yang ana pernah sampaikan bahwa satu kata itu bisa sampai berubah sekian banyak kata-kata, banyak sekali. Nah, ini salah satu contohnya. Ini belum semuanya ini. Ini belum semuanya. Jadi diambil oleh penulis itu untuk melatih kita secara loncat-loncat, secara acak namanya, ya. Jadi coba ini apa artinya? Ini apa indahnya? Kalau kita murid untuk kita kumpulkan semua, itu banyak-banyak. Fi'il madi saja sudah berapa? Sudah 14 x 14 196. Fi'il mudhari 14 x 14 196, kan gitu ya, pernah ana sampaikan begitu. Itu kalau dilurut sampai ratusan kata, satu kata saja itu bisa sampai banyak sekali pecahan-pecahannya, rumpunnya itu sangat banyak, bagaikan pohon bambu atau misalkan pohon apa yang anaknya banyak gitu. Pisang aja mungkin kita tanam satu, nanti akhirnya berkembang sampai banyak sekali, kan gitu ya, tembus sini, tembus sini, tembus sini. Nah, seperti itulah keadaan fi'il itu adalah dia berkembang dengan bermacam-macam. Kayaknya kita langsung tamrin 2 aja ya. Nah, insya Allah mudah ya. Tamrin 4 juga itu sama dengan tamrin 2 dan tamrin 3, menyebutkan pola-polanya, ya. Kemudian diterjemahkan dan katanya cuma satu jenis, yaitu nasoro. Nah, jadi tidak macam-macam. Kalau yang macam-macam di tamrin 2. Nah, maka kita akan coba latih tamrin 2 ini. Perintahnya uzkur, ya, qala al muallif uzkur sighata hadhil kalimati tsumma tarjimha. Sebutkan pola sighah, yakni bentuk pola, ya, atau wazan bahasa yang lainnya, hadhil kalimat, kata-kata ini, tsumma kemudian tarjimha, terjemahkan kata-kata yang akan datang atau berikut ini. Nah, coba antum ahi, misalkan isma'u, kita ulang lagi. Apa itu wazannya? Fi'l amr, betul ya. Fi'lul amri namanya ya, fi'lul amri. Artinya apa? Dengarkanlah. Dengarkanlah mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Iya. Kalau menerjemahkan, kalau untuk fi'l amr itu sebenarnya adalah terjadi pada domir yang mukhatab. Domir yang mukhatab, jadi tidak ada kata mereka sebenarnya. Kalau mereka itu domirnya gaib. Jadi perlu diluruskan, dengarkanlah, bukan oleh mereka, oleh kalian. Mukhatab itu orangnya diajak bicara. Jadi fi'l amr itu enggak mungkin gaib. Langsung berhadap-hadapan. Jadi komunikasi dua arah namanya. Orangnya ada. Jadi kalau orangnya enggak ada, isma'u. Orangnya ada di masjid. Ya gimana akan terjadi? Enggak mungkin. Jadi yang namanya fi'l amr itu harus orangnya ada di depan. Nah, iya gitu ya. Artinya terjadi pada kontak langsung lah begitu ya. Jadi isma'u, dengarkanlah oleh kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Jadi itu makna secara rinci. Kalau mau singkatnya ya dengarkanlah gitu ya. Kalau secara ringkas. Ya, tapi yang tapi maknanya kita sudah tahu orangnya banyak. Ya, yang dihadapinya itu orangnya banyak. Taib, antum ahi la tarkabi. Ini sigohnya apa nih? Iya, fi'lun nahi, betul. Fi'lun nahi namanya ya. Fi'lun nahi, ya fi'lun nahi. Kemudian terjemahannya apa? Kalau tinggalkan itu taroka. Fi'il amr fi'il madinya taroka yatruku tarkan tarikun matrukun utruk latartuk latarkut. Apa namanya? Latatruk. Ya. Ini latarkabi. Latarkabi itu fi'ilnya asalnya adalah rokiba. Rokiba ya, rokiba. Rokiba itu yarkabu. Rokiba. Ini fi'il mudhari'nya yarkabu. Yarkabu. Rukuban. Rukuban. Markab. Markab. Markubun. Kalau dalam Al-Qur'an sebenarnya ada beberapa ayat yang menunjukkan ayat ini seperti dalam surat Yusuf ya. La tarkabu majriha itu. La tarkabu majriha wa mursaha. Artinya secara singkat rokibah ini mengendarai. Mengendarai. Rokibah itu artinya mengendarai, rokibah yarkabu. Iya, jangan kamu satu orang apa ini? Perempuan. Iya, betul. Mengendarai. Jadi janganlah kamu satu orang perempuan mengendarai. Kenapa kita bisa mengetahui bahwa ini perempuan? Karena dari ada huruf ya-nya itu. La tarkabi ya. Kalau kita kembali flashback ya, ibaratnya kembali ke belakang. Rokiba, latarkabu. Nah, ini wazannya adalah wazannya la taf'ali gitu ya. Ini namanya fi'il amr. Fi'il nahi maksudnya. Fi'il nahi dari berdomir yang mu'annas, mukhatabah. Fi'il amr maupun fi'il nahi itu domirnya, kata gantinya yang berlaku adalah dua, yakni orang kedua, yakni mukhatab ya, yang mukhatab yang diajak bicara. Fi'il amr dengan fi'il nahi. Betul. Jadi ini fi'il nahi dan artinya janganlah kamu satu orang perempuan mengendarai. Rokiba yarkabu. Berikutnya berarti kemana? Di sini. Iya ya, sini aja. Jadi biar gitu. Nadharu. Iya. Ini sigohnya atau wazannya fi'il apa? Fi'il madhi. Ahsanta. Artinya iya. Nazar. Iya, nazar. Nazar yang melihat. Nazar. Dalam Al-Qur'an juga banyak ketika misalkan orang-orang beriman itu melihat Rabb-nya. Ila rabbih nazirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah ila rabbih nazirah. Wajah-wajahnya berseri ketika melihat Rabb-nya, nazirah. Bukan menunggu di situ. Tetapi bermakna nazoro ini melihat dengan penglihatan yang hakiki. Dengan mata-mata mereka. dan Allah akan bisa dilihat nanti pada yaumil qiyamah. Nadharu ini adalah sigohnya atau wazannya adalah fi'il madi dan artinya mereka tiga orang laki-laki telah melihat. Nah, antum sudah hafal ya? Pasti. Baik, qara'ti. Qara'ti antum berarti apa? Ahi qara'ti. Heeh. Sigohnya wazannya fi'il apa ini? Fi'il madi betul? Enggak, bukan majul. Ya. Bagus sekali. Sebenarnya tadi kalau kita rinci, ya fi'il madinya yang ada dua macam kan? Ada yang ma'lum sama majul. Kalau mau lebih detail, fi'il madinya ma'lum yang tadi juga. Nadhur itu ma'lum. Nah, yang qara'ti juga ini bukan majul. Tapi ma'lum, fi'il madi ma'lum. Karena kenapa ma'lum? Pelakunya diketahui. Pelakunya diketahui. Tidak majul, ya gitu ya. Nah, artinya apa? Betul. Membaca. Iya, iya. Qara'a membaca. Jadi kamu seorang perempuan telah membaca qara'ti. Itu terjemahannya. Jadi ini fi'il madi yang majhul. Ma'lum, ma'lum. Qara'a yaqra'u itu adalah ma'lum, ma'lum ya, ma'ruf. Baik. Kata berikutnya adalah jalasna. Apa hi? Jalasna. Betul, fi'il madi ma'lum. Iya. Fi'il madi ma'lum. Terus artinya jalasna, jalasa, apa artinya jalasa? Duduk, telah duduk ya. Maka kalau bersambung dengan domir mutasil, na di sini na, nahnu, ya, apa artinya? Bukan. Ini paling bawah kalau kita runut tasrif lugu itu paling bawah. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Pendek, jalasna ya. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Paling bawah itu. Domirnya nahnu. Berarti kalau nahnu, kita. Nah, kalau jalas, jalasna berarti atau kita atau kami. Nah. Artinya apa? Kami telah duduk. Nah, ya bukan duduk berduduk telah kami salah, bukan apa namanya domirnya disebutkannya di belakang karena ini menunjukkan dia apa namanya subjek sebagai pelaku gitu ya. Kami telah duduk. Ya, jadi sebutkan dulu kalau ketika menerjemahkan fi'il madi ma'lum itu subjeknya sebutkan dulu. Ya misalkan di sini kami telah duduk, saya telah duduk, kalian telah duduk. Jadi subjeknya, pelakunya sebutkan dulu. Nanti arti daripada kata bahasa Arab itu di terakhir. Kami dua orang atau lebih laki-laki atau perempuan telah duduk. Nah, jadi makna dari tiap-tiap kata bahasa Arab itu sebutkan terakhir. Terakhir. Kalau untuk fi'il madi. Fi'il mudhari begitu juga hampir semuanya makna daripada tiap bahasa Arab itu disebutkan terakhir. Awal-awalnya sebutkan pelakunya, kemudian jumlahnya, kemudian waktunya, baru maknanya. Nah, gitu ya. Jalasna, kami, tiga orang, dua orang atau laki-laki atau lebih, dua orang laki-laki atau perempuan, telah duduk. Baik. Bapak, bisa? Oh ya, berarti ini ya, mendengarkan dulu. Tafadalahi antum naftahu. Ahsanta, fi'il mudhari, begitu sekali. Naftahu ini adalah merupakan wazan daripada fi'il mudhari. Artinya, Pak Fataha, iya membuka. Fataha membuka. Jadi kami sedang membuka. Kami laki-laki atau perempuan sedang membuka. Naftahu, gitu ya. Naftahu. Ini adalah wazan daripada fi'il mudhari. Ahsan, tak betul. Kemudian kharajna pendek. Anten ke depan lagi. Kharajna. Iya betul. Fi'il madi. Terjemahannya fi'il madi ma'lum ya. Fi'il madi ma'lum. Betul. Betul. Ahsan, tak bagus ya. Syaribata antum. Syaribata. Fi'il madi ma'lum, betul. Fi'il madi ma'lum, karena ini bukan majhul. Syaribata, fi'il madi ma'lum. Terjemahannya. Syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna. Iya, situ cari bata. Iya. Iya, betul. Kalau dua orang bukan dia sebenarnya, mereka. Iya, mereka dua orang perempuan, ya. Terbatas cuma dua saja. Karena kalau satu itu katanya beda, fil madinya lain. Kalau dua juga fil madinya lain. Kalau yang tiga orang atau lebih juga fil madinya lain. Kalau di sini khusus dua. Mereka dua orang perempuan telah minum. Betul. Berikutnya adalah amarna. Setelah memerintahkan, ya. Nah, ini fil madi maklum juga. Iya, fil madi maklum. Antum akhi sekarang di sini adalah sebenarnya ini bukan azlimu, ya. Oh iya, azlimu, ya. Azlimu. Azlimu, fil apa ini namanya? Maksudnya wazan apa ini? Azlimu. Azlimu. Cirinya apa kalau fil madi sama fil mudore? Kalau fil madi, zolam tu. Kalau fil mudore, huruf-huruf mudorohnya di depan. Apa? Anaitu itu. Jadi, pasti terkandung salah satu dari empat huruf. Alif, nun, ya, dengan ta. Anaitu. Nah, ini kalau misalkan, apa namanya, fil mudore itu, ciri-cirinya itu. Pertama, dia bunyi adalah u, ya, ma'ruf. Apa namanya, domah. U, azlimu, gitu ya. Kemudian ciri berikutnya kita lihat di huruf yang di depan itu ada alif. Alif. Hah? Bukan. Kalau memang sama-sama mirip fil amr. Cuman dia kalau fil amr itu alifnya wasol. Apa namanya? Hamzah wasol. Kalau ini hamzahnya qot'i. Qot'i itu ada ininya. Ada apa namanya? Ada lambangnya. Lambang seperti ini. Nah, kalau ini fil amr gak boleh seperti ini. Nah, kalau ini... Ini fil mudore azlimu dari zolama. Zolama yazlimu, ya. Ini sebelum azlimu dia prosesnya yazlimu dulu. Yazlimu dulu awalnya. Yazlimu. Yazlimu yazlimani yazlimuna. Tazlimu tazlimani yazlimna. Tazlimu tazlimani tazlimuna tazlimina tazlimani tazlimna azlimu. Nah, di situ. Zolama atau di sini menjadi azlimu. Azlimu. Ya. Nah, ini menjadi proses jadi azlimu. Emang tidak serta-merta langsung azlimu. Artinya kalau kita runut tadi dari tadi azlimu nazlimu. Adapun fil amrnya ya adalah izlam. Azlim maksudnya ya, azlim. Zalama yazlimu izlim, izlim maksudnya ya, izlim. Zalama yazlimu izlim, ini fil amrnya. Izlim. Nah, ini tidak boleh ada lambang hamzah, tidak boleh ada lambang seperti ini. Ya. Nah, ini fil amr. Ini fil amr. Cirinya fil amr adalah alifnya itu tidak ada hamzahnya dan dia mengikuti apa namanya? Bunyinya mengikuti dengan fiil mudhari, lihat dari ain fiilnya. Al-muhim azlimu itu adalah fil amr. Sighahnya atau wazannya fil amr, fil amr, fiil mudhari maksud ana. Fil mudore maklum, fil mudore maklum, ini wazannya fil mudore maklum dan artinya saya sedang menzolimi, nah, gitu ya. Zolama itu kan menzolimi, menzolimi. Ya, nah di sini emang setiap kata itu kita langsung ini mengingat kepada tasrif lugawi yang dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, gitu ya. Nah, paling cepatnya adalah ketika kita menemukan kata ini fil apa ya? Kita ingat langsung konek, langsung ingat. Ini lihat di sininya, ini cirinya adalah termasuk huruf mudoroah. Kalau fiil madi itu kita melihat di akhirnya. Kayak kalau misalkan saya telah menzolimi itu zolamtu. Kalau fiil madi kita lihat cirinya di belakang. Perubahannya itu di belakang. Di depannya itu tidak ada huruf mudoroah. Di belakang semua fiil madi. Kalau fiil mudore ini perubahannya di sini, di huruf mudorah di sini. Ada kadang huruf ta, kadang huruf ya, kadang alif dan nun. Kalau alif pasti ana domir ini nih, pasti ana. Kalau nun yang depannya misalkan ada nun, nazlimu gitu, ini pasti nahnu ini. Nazlimu ini pasti nahnu. nadlimu. Kalau huruf ya sama ta, nah ini agak banyak. Kandungan domirnya lari kemana nanti gitu. Kalau ya, dia pasti goib. Kebanyakan di goib. Ya. Nah, ini memang butuh itu, butuh sering baca-baca terus gitu. Ya kalau enggak itu nanti lupa. Lupa emang. Nah, kesimpulannya, ringkas kata, adlimu ini fi'il mudhari' maklum. Artinya saya sedang menzalimi. Nah, itu aja udah. Kalau tadi hanya menceritakan proses-prosesnya. Mengulang kembali. Taib, labas ya. Kata berikutnya ini juga mudah ini. Nasjudu. Ini apa wazannya? Wazan fi'il apa nih? Iya betul. Barusan tadi kita katakan, di situ fi'il huruf mudhari'nya adalah nun. Nah, kalau nun, nah itu, ini pasti dhamirnya nahnu. Nah, maka artinya apa? Ini fi'il mudhari' maklum di sini. Fi'il mudhari' maklum. Artinya? Iya, begitu. Kami, laki-laki atau perempuan, sedang sujud. Nah, ya. Kami sedang sujud. Betul, ya. Berikutnya ini juga mudah sekali. Amilat. Amilat. Ini wazannya apa? Sigohnya apa? Fi'il? Salah. kalau amilat ini, seperti anak katakan tadi, cirinya fi'il madi adalah di belakangnya itu yang suka rubah-rubah. Iya fi'il madi. Amila, amila, amilu, amilat, amilata, amilna, amilta, amiltum, amiltum, amilti, amiltum, amiltuna, amiltu, amilna. Nah di sini amilat apa amiltu? Amilat ya. Nah amilat ini adalah fi'il madi. Maklum artinya apa? Maklum artinya diketahui pelakunya. Pelakunya diketahui. Berarti dia ya betul telah ia beramal. Kalau amila atau fa'ila atau fa'ala, fa'ula itu bekerja, beramal, namanya berbuat, bertindak. Nah itu artinya seperti itu. Jadi dia satu orang perempuan telah beramal. Kata berikutnya fahimtunna. Nah ini juga mudah. Iya, fi'il madi maklum, betul. Artinya dari iya. Ah, betul ya. Jadi kalian tiga orang perempuan atau lebih telah memahami, telah paham, telah mengerti, ya begitu ya, fahima, betul. Ja'alata, ini sama dengan di atas tadi antum, sama persis itu ja'alata ini, iya kayak gini lagi, ya. Berarti ini fi'il, fi'il madi maklum, betul, maklum. Artinya? Iya, telah menjadikan, telah membuat, telah menciptakan, telah menjadikan, telah menjadikan, ya, menjadikan, membuat, menciptakan. Berikutnya ahi ini na'budu. Oh iya. Hah? Bukan. Iya, benar. Ya maklum ya. Artinya kami sedang beribadah. Iya, na'budu. Kami dua orang laki-laki atau perempuan minimal dua orang ke atas sedang atau akan beribadah. Ya, na'budu ibadah. Yaqiluna, ini daripada yaqiluna, ini wazannya apa? Mudah sekali ini. Dari kata aqala, yaqilu. Fi'il mudhari', betul. Fi'il mudhari' maklum, ya. Ini sangat jelas sekali ini. Model seperti ini pasti fi'il mudhari' ini, ya. Jadi ini adalah fi'il mudhari' maklum, yaqiluna. Artinya ini, dari sisi akal itu, akal. Nah, kira-kira apa? Afala ta'qilun, kan gitu ya. Gitu. Kalian. Iya. Bukan kalian. Maksudnya ya kalian ini berakal berapa orang atau dhamirnya kata gantinya menunjukkan gaib atau mukhatab? Ya, gaib. Nah, kalau gitu kalau gaib berarti bukan kalian. Mereka betul. Mereka tiga orang perempuan. Bukan. Ya, qiluna itu laki-laki. Kalau perempuan ya qilna. Kalau yaqiluna ini dhamirnya hum. Betul, mereka tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan yakni memikirkan atau berakal, ya. Berpikir, nah gitu ya. Kan di dalam Al-Qur'an kan sering disebutkan ketika pertanyaan nikah dari Allah, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal, kan gitu ya. Afala taqilun, afala tattaqun gitu ya. Yaqilun artinya mereka sedang berakal atau berpikir, memikirkan. Ini fi'il mudhari' pasti ya, maklum. Berikutnya, kharaju, mudah juga ini. Fi'il madhi ahsanta, maklum. Artinya? Betul. Tiga orang apa? Betul. Iya, telah keluar. Betul. Kedengarannya tiga orang laki-laki atau perempuan, salah ya. Iya, kharaju. Kalau yang tadi kharajna, nah itu antum kebalikan lagi. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah keluar. Itu artinya daripada kharaju. La tadhhaba. Wazannya apa ini, Ahi? La tadhhaba. Fi'il apa? Fi'il apa? Ini ada la-nya. Ada kata bantu la. Paling tidak ada la ini kita bisa melihat. Ini enaknya yang nafi apa nahi gitu kan. Nah, fi'il nahi. Jadi fi'il mudore nahi. Atau fi'il nahi. Kalau fi'il nahi itu sudah pasti mudore. Nggak mungkin fi'il madi. Ya gitu ya. Jadi sebutkan saja langsung fi'il nahi. Nah, fi'il nahi. Wazannya fi'il nahi. Betul. Artinya. Betul. Iya. Pelakunya laki atau perempuan? Belum disebutkan. Hah? Pelakunya? Iya, itu jangan lupa tuh. Soalnya ini wazan la tadhhaba ini baik laki atau perempuan sama masalahnya. La tadhhab, la tadhhaba, la tadhhabu, la tadhhabi, la tadhhaba lagi, la tadhhaba, la tadhhabna. Jadi kalian atau janganlah kalian berdua laki-laki atau perempuan pergi, kan gitu. Nah, itu. Jadi la tadhhaba itu kandungan domirnya dua, antuma ya. Jadi dua orang laki-laki atau perempuan. Nah, ini fi'il nahi namanya. Taib, asanta. Berikutnya antumahi la taqrabu. La taqrabu, ya. Iya betul fi'il nahi, betul. Fi'il nahi, betul. Artinya apa? Qaraba itu artinya mendekat. Heeh. Qarib. Heeh. Iya. Mendekat ya, jangan mendekat ya, jangan mendekati ya gitu ya. Kalian janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih mendekati. Ij'al. Nah, ini mudah sekali. Ij'al. Fi'lul amri, ahsanta, betul. Fi'lul amri artinya jadikanlah. Iya, satu. Jadikanlah olehmu satu orang laki-laki. Jadikanlah ij'al. Ij'al kalimatan, ij'al jumlatan mufidatan. Ya, buatlah kalimat yang sempurna. Misalnya gitu ya. Ij'al. Ij'alana alihah, kan gitu ya, seperti perkataannya kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, ya Musa ij'alana alihah kama lahum alihah, kan gitu ya. Ij'al, jadikan, bikinkan. Baik. Berikutnya adalah di sini yansuruna, ini mudah sekali. Yansur. Iya, fi'il mudhari ma'lum artinya ahsanta, betul. Yansuruna adalah fi'lul mudhari ma'lum artinya mereka tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan menolong. Yuqtalu. Nah, di sini muncul ya. Apa namanya? Secara acak yuqtalu. Berarti apa ini? Ini juga mudah ini. Yuqtalu. Bacanya yuf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'ulun maf'alun fu'ila yuf'alu. Nah, paling ujung lagi. Paling ujung ini. Ya, kalau dilihat dari tasrif usul ya itu kan gitu. Berarti fi'il apa? Ini jangan lupa. Fi'il mudhari yang majhul. Asanta. Ya, jadi fi'il mudhari majhul. Ya, majhul. Jadi pelakunya tidak diketahui. Artinya yuqtalu. Oh, yuqbalu ta. Oh, yuqbalu. Oh iya. Afwan, bukan yuqtalu. Yuqbalu. Jadi dari qabila. Qabila atau qabala atau yang ana tahu sih qabila ya. Qabiltu. Kan ada qabiltu kan gitu ya. Bukan mereka. Ini satu orang ini. Satu orang ini. Berarti apa? Dia. Iya, dia. Ah iya, mungkin efek ya. Ya, apa namanya? Jarang hadir mungkin. Labas ya. Jadi dia berapa orang? Pasti satu. Ya, satu orang, laki atau perempuan? Laki-laki yang jelas. Dia satu orang laki-laki. Terus apa? Waktunya kapan? Bukan. Kalau ini fi'il mudhari majhul ini bukan telah, sedang. Nah, kalau fi'il mudhari sedang. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan di. Nah, kalau cirinya fi'il madi, fi'il yang majhul itu baik itu madi ataupun mudhari, di ininya terjemahannya di. Karena dianya itu sebagai aslinya sebagai objek, sebagai korban, tidak diketahui pelakunya, akhirnya di apa namanya? Diterima. Ah ya gitu ya, diterima. Bukan yuqtalu. Diterima. Seperti qabiltu tazwijaha. Nah, itu seperti itu kan artinya menerima. Aku terima gitu. Qabila yakbalu adalah menerima. Yukbalu adalah diterima. Yukbal. Mukobalah, penerimaan. Iba'as. Ini mudah sekali. Iba'as. Zilamar ahsanta, betul. Artinya. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Ba'asna, artinya. Arsalna. Mab'us. Ana bu'istu liutamima. Nah, dari situ. Itu firman Allah, juga hadis itu. Kata ini sering dipakai. Apa? Bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kan gitu ya. Iba'as. Apa artinya? Utuslah. Nah, walakad ba'asna telah kami... Sungguh telah kami utus dalam setiap umat itu seorang rasul. Artinya ibas itu utuslah. Utuslah oleh kamu satu orang laki-laki. Utuslah oleh kamu satu orang laki-laki. Ya, utuslah. Utuslah atau kirimlah gitu ya. Kirim. Ibas fi'il amr, betul. Kasabtum. Ah, bukan. Kasabtum bukan fi'il mudhari. Fi'il madhi, ya. Enggak ada huruf mudhara'nya di depannya itu. Kak Filma di maklum ya, maklum dia. Kasaba, artinya apa? Kasaba itu ya seperti kita antum setiap hari apa namanya zohrul fasadu fil bari wal bahro bima kasabat aydin nas. Kasab. Lagi ngapain kasab? Apa namanya ya'mal? Artinya berusaha berbuat mencari. Ma'isa itu kasab namanya. Berbuat. Iktasabat Walah subhanallah ya. Iktasabat berusaha. Baik ya. Jadi itu firmadi intinya. Antum mahi sekarang la ya'lamuna. Nah, mudah ini. La ya'lamuna. Nah, sekarang adalah bedakan mana nih? Betul, fi'il nafi asanta ya. Karena apa ciri-cirinya? Ciri-ciri pada layak lamun atau fil nafi itu dia tidak menjazmkan, fil madi fil mudore berikutnya. La tajzimu al mudore, tidak menjazmkan fil mudore, utuh seperti itu. Jadi artinya bukan jangan, tetapi artinya apa? Layak lamun, iya artinya. Kan sudah jelas itu fil nafi, betul. Artinya sekarang. Tidaklah mereka tiga orang laki-laki atau lebih mengetahui. Iya betul. Jadi mereka tidak tiga orang laki-laki atau lebih tidak mengetahui ya gitu atau tidaklah mereka tiga orang laki-laki atau lebih mengetahui. Yang jelas tidak bukan jangan ya. Kalau jangan itu nanti bukan seperti ini wazannya. Tapi ini wazannya adalah fi'il nahi, fi'il nafi. Fi'il nafi. La ya'lamun mereka tiga orang laki-laki atau lebih tidak mengetahui. Rafa'na fi'il madi betul asanta. Maklum betul. Rafa'na fi'il madi maklum. Artinya mengangkat, iya betul. Kami laki-laki atau perempuan telah mengangkat rofa'na. Kutilu, iya, iya betul. Firman Tuhan. Telah dibunuh, iya, telah dibunuh. Iya. Kutilu adalah fi'il madi majhul. Artinya mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah dibunuh. Cirinya adalah di ya kalau fi'il majhul. Baik mudhari maupun madi. Antumahi berikutnya. Tanzuruna. Fi'il mudhari betul. Maklum asanta. Artinya. Di situ ada tan. Kalian di sini. Kalian. Kalian. Kalian tiga orang laki-laki. Betul. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan melihat tanzuruna. Afala tanzurun, nah gitu ya. Tidakkah mereka melihat? Tidakkah kalian melihat? Afala tanzurun. Uzkuru. Uzkurullah. Bukratan wa asiya. Uzkuru fil apa ini? Fil amr ahsan betul. Fil, artinya uzkuru, ya ini zikir. Artinya apa? Mengingatlah, ingatlah, kan gitu ya. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Uzkuru artinya berzikirlah atau mengingatlah, mengingat-ingatlah. Mengingat Allah, uzkurullaha zikran katsiran, kan gitu ya. Mengingatlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Berikutnya, zolamu fil madi asan mad, ma'lum, ya. Artinya, dari zalama, zalama yadzlimu. Zalama, zalama, zalama, zalamu, zalamu. Ia menzalimi, berbuat zalim. Mereka, tiga orang atau lebih, telah, bukan sedang, telah ya. Kalau fil madi gak mungkin sedang, telah. Telah menzalimi, telah berbuat aniaya atau zalim, tidak adil ya gitu ya. Nah, waktu masih ada sedikit lagi ya, kurang lebih, masih cukup sedikit ya. Mungkin tamrin 2 kita akan masuk, tamrin 3 maksudnya. Ini seperti yang anda katakan tadi, ini jangan gentar dulu, karena ini sebenarnya cuma satu kata. Dari asal kata apa? Abada. Iya, dari kata satu yaitu abada. Ini asal katanya ya. Asal katanya adalah abada. Abada. Yani telah beribadah. Hanya dari kata abada ini bisa berubah menjadi banyak sekali perubahan. Baik, kita akan coba. Dari kata abada ini bisa pecah atau bisa berkembang menjadi fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, amrul ghaib, fi'il madi, fi'il mudhari, amrul ghaib, kemudian masdar ya, kemudian fa'il, maf'ul, kemudian fi'il amr, fi'il nahi, kemudian isim makan, isim zaman, isim alat, lalu mudhari majhul, madi majhul ya, beserta dengan pecahan-pecahan kebawahannya atau tasrif yang kebawahnya. Dari abada berkembang menjadi a'budu, apa artinya? Atau sigohnya? Wazannya dulu, a'budu. Apa sigohnya? Wazannya apa ini namanya? Iya betul. Ada huruf mudhara'nya a, berarti fi'il mudhara' ini. Artinya apa? Bukan. Kalau fi'il mudhara' bukan telah. Sedang, gitu saya. Laki-laki atau perempuan sedang atau akan beribadah, kan gitu ya. Nah ini namanya fi'il mudhari, wazannya fi'il mudhari. Maklum, artinya saya, laki-laki atau perempuan, sedang atau akan beribadah. Nah itu contohnya. Jadi sama dengan tamrin 2, hanya di sini dikhususkan kata abada beserta perubahannya ya. Sekarang antumahi u'budi. Ini mudah juga, u'budi. Santa fi'il amr, betul. Artinya beribadalah. Iya, kamu. Ahsanta, betul. U'bud, u'buda, u'budi, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. Ya. U'bud. Iya. Kamu satu orang perempuan. Khusus ini domir anti di sini. La ta'budna antum. La ta'budna. Janganlah. Heeh. Tiga orang perempuan di mana? Iya. Wazannya fil apa? Iya fil nahi, betul. Fil nahi, kalau fil nahi udah pasti fil mudhari kan gitu ya. Artinya janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih beribadah. Janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih beribadah ya. Antunna di situ ya. La ta'bud, la ta'buda, la ta'budu, la ta'budi, la ta'buda, la ta'budna. Abada. Nah sekarang abada. Ini mudah juga. Abada. Ya, sudah. Fil madi ma'lum. Artinya Santa abada abada abadu ya gitu ya. Jadi abada itu domirnya huma. Tak budina, mudah juga nih. Tak budina. Fil mudhari yang maklum. Artinya bukan. Tak budina di situ ada ciri khusus, ada ya di situ, ada ya sama nun. Ini khusus domirnya satu terjadi pada kata ini. Ya budu, ya budani, ya buduna, tak budu, tak budani, ya budna, tak budu, tak budani, tak buduna, tak budina. Nah, itu khusus dia. Domirnya dia khusus. Kira-kira siapa? Kira-kira domir siapa ini? Tak budina? Hah? Iya. Untuk perempuan jumlahnya satu. Ini kok ini khusus domir anti di sini. Jadi artinya adalah, iya, kamu satu orang perempuan sedang atau akan beribadah. Nah itu. Jadi fi'il taf'ulina atau taf'ilina atau taf'alina itu khusus domir anti. Ini kekhususan dibanding dengan fi'il yang lainnya. Ini untuk fi'il mudhari seperti ini. Anti adalah tak budina. Jadi kamu satu orang perempuan khusus ya, sedang atau akan beribadah. Berikutnya u'buda fi'il amr asanta. Betul. Artinya Iya. Iya. Untuk siapa? Betul sekali. Iya. Betul sekali. Om Buddha ini untuk dua orang laki-laki atau perempuan filamer. Baik. Ambetum. Nah, ini dalam surat Al-Kafirun ada ambetum. Bukan. Ambetum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'budu ma abattum. Iya, abattum? Fi'il madi, betul. Fi'il madi maklum. Artinya? Ya. Telah beribadah. Iya, abattum. Wala ana a'budu ma abattum. Nah gitu ya. Nah ini kalian tiga orang laki-laki atau lebih telah beribadah. Yu'baduna. Yu'baduna. Fi'il mudhari majrur artinya? Iya, mereka tiga orang laki-laki atau lebih akan diibadahi. Ya, yu'badun ini adalah fi'il madhi, fi'il mudhari majrur, betul. Ubidu. Fi'il madhi majrur. Iya, betul sekali. Telah diibadahi. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah diibadahi. Fi'il madhi majrur. La ta'budi. Fi'il nahi, betul. Artinya? Iya, betul. Janganlah kamu satu orang perempuan beribadah. Atau kamu satu orang perempuan jangan beribadah. Ini fi'il nahi. Abadata. Fi'il madhi ahsanta ma'lum. Artinya? Bukan. Ini daripada ini apa namanya? Kalau dirunut dari abadat, abadata, abadna. Jadi ini khusus yang perempuan yang ghaibah. Berarti mereka dua orang perempuan telah beribadah. Abadata ya gitu ya. Itu pelakunya atau terjemahan secara rincinya. Abadata ini adalah mereka dua orang perempuan telah beribadah. Berikutnya ta'budani. Iya, betul. Betul bijanya fi'il mudhari artinya iya. Ada tiga di sini pelakunya. Ta'budani ada tiga. Jangan lupa fi'il mudhari kalau ta'budani ini ada tiga nih sebutkan pelakunya semua. Mereka dua orang atau kalian atau iya, sedang atau akan? Ah, betul sekali 100. Ta'budani mereka dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau perempuan sedang atau akan beribadah. Jadi ini wazannya mengandung dhamir tiga orang. Huma untuk perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. U'badu. Nah, ini bukan a'budu tapi u'badu. Fi'il apa kira-kira? Fi'il mudhari yang malum atau majhul? Majhul, iya. Dari asal yu'badu. Yu'badu menjadi u'badu. Tetapi sekarang artinya apa? Dari ada di situ ada huruf mudhari-nya alif. Atau hamzah di situ. U'badu berarti? Saya akan diibadahi. Ya. Saya satu orang laki-laki atau perempuan akan diibadahi. U'badu. Betul ya. Jadi itu fi'il mudhari majhul. U'bidata. Iya, fi'il madhi majrur betul. Artinya? Kalau fi'il madhi bukan akan. Setelah. Iya. Mereka dua orang perempuan telah diibadahi. Ubidata. Mereka dua orang perempuan telah diibadahi. Ubudna. Fi'il amr ahsanta betul. Artinya? Iya, beribadahlah kalian tiga orang perempuan atau lebih. Ubudna ya, beribadahlah ya. Tetapi kandungan dhamirnya adalah tiga orang perempuan atau lebih kalian ya. La ta'budu di sini la ta'buda maksudnya ya. La ta'buda fil nahi betul, artinya bukan. Kalau fil nahi itu pasti dhamirnya mukhatab. Berarti kalau la ta'buda itu alian. Berapa orang? Dua orang. Pelakunya? Ahsanta, betul. Laki-laki atau perempuan jangan beribadah ya. Karena di sini la fil nahi, janganlah kalian dua orang laki-laki atau perempuan beribadah. Betul. abadu, ini mudah. Fil madi asanta, artinya. Kalau di sini bukan perempuan, bukan kandungannya perempuan. Kalau abadu ini bukan kami, bukan. bukan kami. Laki-laki atau perempuan, bukan saya, bukan kami. Kalau abadu ini khusus hum. Abadu. Jadi mereka, tiga orang laki-laki atau lebih telah beribadah. Jangan ada perempuan di situ, enggak ada. Kalau perempuannya nanti abadna. Iya. Abadna. Ya abudna apa? Apa namanya wazannya dulu? Fi'il mudhari, betul, maklum. Artinya? Ya abudna. Iya, ya abudna. Mereka, betul? Tiga orang perempuan. Uh-huh. Bukan, fi'il mudhari masalahnya. Ya, akan beribadah, sedang atau akan beribadah. Karena ini fi'il mudhari maklum, ya kan, fi'il mudhari maklum. Diketahui pelakunya, artinya adalah mereka tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan beribadah. Sedikit lagi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. La ta'budu, di sini apa? La ta'budu, ya betul, la ta'budu. Fi'il nahi ahsanta. Artinya? Artinya mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Iya, tetapi bukan mereka sebenarnya. Kalau filmah itu kalian, iya. Kalau filmah ini kalian orang laki-laki atau lebih. Janganlah beribadah. Santa, ya betul, janganlah ya. Berikutnya adalah nu'badu. Nu'badu ini kayak tadi kasusnya u'badu. Berarti apa? Fil mudhari' majhul, betul. Artinya kami akan. Iya, betul. Kami dua orang laki-laki atau perempuan akan diibadahi, ya, atau kami akan diibadahi. Nu'badu. Liya'budu. Nah, amrul ghaib jelas ya, liya'budu. Iya, suruhlah mereka tiga orang laki-laki atau lebih beribadah. Akan beribadah ya, amrul ghaib. Terjadi pada fi'il mudhari. Berikutnya hi abattunna. Betul, fi'il madhi ahsanta. Fi'il madhi maklum ya, artinya betul. Afan abatunna di situ bukan abadana, jadi bukan mereka, tapi abatunna yakni antunna, kalian. Iya, kalian. Tiga orang atau laki, tiga orang perempuan ya. Tunna di situ, jadi domirnya antunna, kalian tiga orang perempuan atau lebih telah beribadah. Abatunna ya, bukan mereka tapi kalian. Berikutnya ahi ta'budunna. Fi'il mudhari maklum, betul. Artinya? Betul, kalian. Iya, kalian tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan beribadah. Terakhir, ahi, ta'buduna. Iya, fi'il mudhari maklum, betul. Artinya? Iya, di sini ta'buduna adalah sebenarnya domirnya adalah antum, jadi bukan mereka. Tapi tak buduna antum, kalian. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan beribadah ya. Tak buduna ada tidak dalam surat Al-Kafirun itu? Tak buduna ya. Tak buduna yang jelas. Tak buduna ada ya mungkin ya. Dalam surat Al-Kafirun itu. Tak buduna. Abattum tadi seperti dalam surat Al-Kafirun. Alhamdulillah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun cuma dua tamrin tetapi lumayan memeras otak gitu ya. Karena tadi cara acak ininya apa namanya murojaahnya, sebenarnya ini murojaah. Yang ta'buduna ini adalah kalian. Kan domirnya antum. Kalau yang ta'buduna tadi domirnya antunna. Domirnya antunna. Jadi ta'buduna kalau kita runut ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Ini kan adalah ghaib. Kemudian ta'budu, ya'budani, ta'budu, ta'budani, ya'budna, ini juga ghaibah kan gitu ya. Nah, beranjak ke fas apa kelompok yang berikutnya, ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Di sini adalah domirnya antum, anta gitu ya, mukhatab. Nanti yang ke bawahnya ta'budina, ta'budani, ta'budna. A'budu, na'budu. Ya. Ya. Enggak ada. Dalam tasrif itu ya sebenarnya itu amrul ghaib itu adalah selipan dari pembahasan nahu sebenarnya. Nah, ada pembahasan nahu yang di situ adalah fungsi daripada beberapa huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Di antaranya adalah li. Di wazan ini enggak ada. adanya di fi'il mudhari' sebenarnya. Jadi dari itu ada di fi'il mudhari' hanya tinggal tambahkan li saja di situ. Tambahkan li ya di situ namanya amrul ghaib. Dari situ termasuk huruf-huruf yang menjazmkan. Pembahasannya itu nanti di tempat apa namanya al-jawazim, pembahasan tentang ya huruf-huruf yang menjazmkan. Ada an-nawasib, ada al-jawazim. Nanti di situ. Jadi sengaja diselipkan oleh penulis karena ini berkaitan dengan tasrif. Jadi ada tasrifnya. Bahwasanya ini menghapus atau menjazmkan dari kata fi'il mudhari, dan ketika dia pada beberapa kata-kata itu ada yang menghapus, ada yang menjazm. Ya gitu. Nanti itu yang jelas kalau dicari enggak ada di sini. Hanya sebenarnya ini tambahan dan adanya di fi'il mudhari di urutan yang kedua. Jadi fa'ala yaf'alu. Nah, yaf'alu ini tinggal tambahkan saja li, liyaf'al, liyaf'ala, liyaf'alu gitu. Liyaf'al, litaf'al, litaf'ala, liyaf'alna. Sebenarnya ini selipan ya. Baik, mungkin kita tutup dulu nanti biar bicaranya lebih bebas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.